percuma sia-sia diriku mengharap cinta darimu. Ku sadari dirimu tak punya rasa untukku. Perjuanganku tak pernah bernilai di matamu. Pilih dia. Tidakkah kau Janjilah kasih.

Adela. Mas ini yang aku sayang, ini telah diambil orang. Aku cinta, ini engkau telah tiada. Mungkinkah ini semua sudah takdir yang maha kuasa. Bukan karena cintaku padamu, tapi sakitku dibenci orang tuamu. Haruskah ku pergi meninggalkanmu? apa. Bertahun lamanya kita telah bersama, menjalin hubungan asmara cinta. Meski kini engkau bersama dirinya, biarlah ku simpan dengan air mata. Besarlah harapku bersama dirimu, membangun mari di tenda biru. Namun apa daya, semua hanya bisu. Diriku mengira kita akan bersatu. Bagai kamu tertusuk duri, kulalui semua masa sulit. Selamat. Demi dinginnya angin. Malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Insan sepertimu seanggun bidadari, seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. sang sepertimu, seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Farina Indra, Mas Wendy, Adela. Saksi bisu waktuku.